Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Lanjutan dari bab maja'a anna ba'du hadihil ummah ya'budul awsan. Lanjutan dari bahwasanya di antara umat ini akan ada yang menyembah berhala. Wa qaulillahi ta'ala wa kadzalika a'sarna 'alaihim. Ini ya. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqo wa anna sa'ata la raiba fiha. Id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini poinnya di sini. Poinnya wa qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini poinnya di sini. Allah Ta'ala berfirman wa kadzalika a'sarna. Lihat a'sarna di syarhul kalimat dalalna. Kami tunjukkan kepada mereka alaihim. Wadomir kata ganti a'idun ala ahlil kahfi. Yaitu pada alaihim kepada mereka, domirnya itu kembali kepada ahlul kahfi. Ya, ini kisah tentang ashabul kahfi. Ya, kami tunjukkan kepada mereka ahlul kahfi. Liya'lamu agar mereka mengetahui. Lihat di situ di syarhul kalimat ad-dhamir a'idun 'alal ladina asaru 'ala ahlil kahfi. Dhamir kembali kepada orang-orang yang menemukan para penghuni goa. Ya, para penghuni goa. Ini kisah tentang ashabul kahfi. Kisah tentang 7 orang pemuda. Ya. Ini terjadi di zaman Nasoro terdahulu. Mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Di mana sekumpulan pemuda ini yang terasing di negerinya. Ya, mereka hidup di tengah-tengah raja dan masyarakat negerinya yang kufur, musyrik. Ya, mereka beriman pada Nabi Isa, beriman pada Allah. Tidak mengatakan Isa adalah anak Allah. Ya. Nah, ketika keadaan demikian mereka sudah dicari, mereka menyadari mereka enggak mungkin bisa melakukan perlawanan. Ya, maka mereka juga diancam, mereka melarikan diri ke sebuah goa. Ya. Ke sebuah goa. Kemudian Allah menidurkan mereka dalam waktu yang panjang sebagaimana Allah ceritakan hal ini di Suratul Kahfi. Bertahun-tahun tak terasa tidur mereka 309 tahun. Nah, di antara mereka ada yang hanya mengira tidur sehari. Bahkan ada yang mengira tidur setengah hari. Ya. Mereka lapar, maka mereka memutuskan mengutus salah seorang di antara mereka untuk beli makan. Ya. 300 tahun silam. Tidur 309 tahun kemudian dia keluar. Keluar dari gua dia menyaksikan negeri udah beda. Enggak kayak baru semalam tidur. Penduduk negerinya juga kok generasinya beda. Ya. Enggak ada lagi penduduk-penduduk dan pasukan raja yang dulu ngejar-ngejar mereka. Maka dia pun berupaya beli makanan ke pasar. Dengan mata uang yang masih ada di tangannya. Mata uang ketika dia belum tidur. Maka pedagang di pasar sadar ini uang zaman jebot ini. 300 tahun yang lalu. Zaman si Pitung. Ya. Taib. Dan akhirnya penduduk negeri itu mengetahui, oh ini nih pemuda yang 7 orang pemuda yang dikejar raja. Enggak ketemu. Ya, kalian lari kemana? Ke goa. Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, kami tunjukkan kepada mereka agar manusia, orang-orang lain selain ashabul kahfi tadi, mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat itu enggak ada keraguan. Ya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika orang-orang berselisih tentang urusan ashabul kahfi ini. Ya, faqalu, nah mulai deh ini. Faqalu bunu 'alaihim bunyana. Mereka ini masyarakat tadi. Masyarakat yang ya, didatangi oleh ashabul kahfi tadi, salah seorang utusannya. Karena mereka tahu, "Wah, ini dia nih kisahnya nih. 7 pemuda yang lari ini, kamu masih hidup ya? Wah, ini ajaib ini." Maka mereka mulai deh. "Ayo kita jadikan di atas goa mereka itu masjid, tempat ibadah," gitu. Ya, taibar kalau piko. Ya, lalu Allah menjadikan ashabul kahfi ini wafat dan orang-orang berselisih tentangnya. Dan Allah berfirman, wa qala alladziina qalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yaitu masyarakat setempat itu, ya, berkata sesungguhnya kita akan mendirikan tempat ibadah di goa mereka, ya, di goa tempat bersembunyi mereka. Kita lanjutkan lagi, ya. Jadi ini juga jadi dalil, ya, kebiasaan orang-orang Nasrani, karena ini orang Nasrani dulu. Ya, apabila mereka mendapatkan kuburan orang soleh, maka mereka akan membangun kuburan di atasnya. Mengembangkan apa? Tempat ibadah di atasnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan, ya, para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Juga Nabi sabdakan, "Ulaika idza kana fihim rajul salih mata bana wala qabrihi masjidan." Mereka itu orang Nasrani apabila ada orang soleh yang mati di tengah mereka, mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, wa anna wa'dallahi haqq wa'dahu bil ba'si, yaitu janji Allah benar, yaitu janji kebangkitan. La raiba fiha, la syakka fi qiyamis saah, tidak ada keraguan sedikit pun tentang hari kiamat. Ya, kemudian di ayat tadi, rabbuhum a'lamu bihim, ya, wal ladzina ghalabu 'ala amrihim. Ah, mana itu? Di amrohum, yang mana ini ayatnya? Idyatanazauna bainahum amrohum. Nah, ketika mereka mulai berselisih tentang perkara mereka, perkara ashabul kahfi. Ai mayan bagi ayuh malafi syakni ahlil kahfi. Yaitu apa yang sepatutnya dibuat berkaitan dengan penduduk, ya, ashabul kahfi 7 pemuda tadi. Mereka berselisih. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Qala ru'asa'uhum. Berkata pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, alladzina ghalabu bisultah, yang mereka berkuasa, ya, dengan kekuasaan akan urusan ashabul kahfi, mereka mengatakan, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami benar akan membuat, ya, masjid tempat ibadah di atas, ya, kahfi, di atas kuburan mereka. Ya, lanattakhidanna 'alaihim masjida, saya sana bani fauqa ashabil kahfi maudi'an lil ibadah, kami akan bangun di atas, ya, ashabul kahfi itu tempat untuk ibadah. Nah, ini poinnya di sini, ya, paham di sini makna ayatnya, ya, poinnya di sini. Asyarhul ijmal, ya, penjelasan global ayat ini, yukhbirullahu ta'ala fi hadhil ayati, Allah Ta'ala mengabarkan di ayat ini, annahu atla annasa, bahwa Allah akan memperlihatkan pada manusia fidarik, fidarikal waqti, di waktu tersebut, ala ashabil kahfi, tentang ashabul kahfi. Ya. Wa annal hikmata fidarik, hikmahnya apa? Hiya an yubrihanna, hiya an yubrihan ala sihatil ba'si ba'dal maut. Ya. Yaitu agar Allah memberikan bukti yang nyata kepada mereka, ya, ini bagusnya yubrihum, karena Abroha yubrihu, yubrihum. Cuman di sini kok yubrihunna. Bagusnya Abroha yubrihunna, yubrihum. Nah ini hikmahnya apa? Ayubrihum. Allah memperlihatkan kepada mereka ala sihatil ba'si ba'dal maut, akan kebenaran berbangkit setelah kematian. Ya, hari kebangkitan setelah kematian. Summa akhbaro amma jara minan niza, kemudian Allah mengabarkan tentang niza, perselisihan bainan nas, di antara manusia, hina zaka, ketika itu. Wa anna ba'dahum ra'a al-bina'a 'alaihim. Ya, di antara mereka ada yang berpendapat, udah kita bangun aja kuburah, bangun tempat ibadah di atas tempat Ashabul Kahfi. Wa tafwidu amrihim ilallah. Ya, dan sebagian lagi mengatakan wa tafwidu amrihim, udah serahkan aja urusan mereka kepada Allah. Wa annal ba'dal ukhra wa anna ba'dal akhar, dan sebagian yang lain ra'a bina al-masjidi 'alaihim. Ya, membangun tempat ibadah di atas Ashabul Kahfi ini, di tempat goa, goa ashabul, para penghuni tujuh pemuda tadi. Al-fawaidu, ya, fawaid, beberapa faedah. Isbatu kisati ahlil kahfi, yaitu ditetapkannya kisah Ashabul Kahfi. Asani, yang kedua, isbatul ba'si ba'dal maut, ya, ditetapkannya hari kebangkitan setelah kematian. As-salis, yang ketiga, ittikhadul masajidi alal kuburi min sunani al-umami as-sabiqati. Ittikhadul masajid, dijadikannya tempat-tempat ibadah alal kubur, ya, di atas kuburan orang-orang soleh, itu min sunan, sunan jamak dari sunnah, itu diantara tradisi kebiasaan al-umam, umat-umat terdahulu. Sekarang kita ikut-ikutan. Munasabatul ayat lil babi wat tauhid, apa korelasi ayat ini terkait bab dan tauhid? Haitsu dallatil ayatu ala anna ahlal kitab, ayat ini menunjukkan bahwasanya ahlul kitab qad banau al masajid ala qubu alal qubur, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan. Wa qad la'anahum annabiyyu, dan nabi alaihi salatu wasalam telah meraknat mereka min ajli dalik, karena perbuatan mereka tadi. Kenapa demikian? Lima afdo bihim amaluhum, karena amal mereka ini akan afdo, akan menghantarkan hada ila ibadati ashabiha, kepada peribadatan penghuni kubur. Ya, ini akan membawa ke situ. Ya, dimulai dari ditipu oleh setan dengan diberikan kekhusyuan berdoa di kuburan dibandingkan dengan berdoa di masjid atau di rumah. Ya, bahkan ada orang yang dia lebih khusyuk berdoa di kuburan orang soleh daripada di berdoa di depan Ka'bah. Ya, daripada dia berdoa di depan Ka'bah. Nah, ini tipuan dari setan. Karena di berdoa di depan Ka'bah, setan akan ganggu dia sehingga dia nggak fokus. Kalau dia berdoa di kuburan orang soleh, setan akan minggir dari dia biar dia khusyuk. Ya. Barakallahu fik. Wa qad la'anahum annabiyyu. Ini sudah ya. Wa qad sabata anna hadhihi al-ummata, dan telah valid juga bahwasanya umat ini, umat Muhammadiyah, sata'malu ma 'amilahu ahlul kitab, akan juga melakukan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Itu apa? Fatas ya, satabni al-masajid 'alal qubur. Mereka akan bangun tempat ibadah di atas kuburan. Wasata'budu ashabaha fin nihayah, dan nihayah endingnya akhirnya sata'budu ashabaha, umat ini akan benar-benar akan beribadah kepada penghuni kubur tadi. Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk doa, meminta syafaat, istighosa, isti'ana, isti'adah, menyembelih, tawaf. Ya. Dan betul-betul dilakukan. Ini bukan lagi perkara yang sulit kita dapatkan. Allahumma musta'an. Ya. Baik, berikutnya. An Abi Saidin, dari Abu Said Al-Khudri. Jadi paham ya poinnya ya tadi, ayat tadi ya. Poinnya ayat tadi di ayat ya. Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Nah, ini poinnya. Kemudian wa an Abi Saidin, dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, ya, latattabi'unna sanana man kanu qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu hujrat dab la dakhaltumu. Qalu ya Rasulullah alifa al yahudu wan nasara. Qala faman akhrajahu. Nah, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, latattabi'anna, bukan latattabi'unna ya, ya, ya, karena bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni alal fath, mabni alal fath, bukan dhammah, begitu. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Ya. Kalian betul-betul akan mengikuti sunan, jalan, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Hadwal quzzah bil quzzah. Ini yaitu ya. Quzzah itu lihat di footnote, kita langsung aja bacanya kalimatnya, asyarhul kalimat as-sunan ay turuk. Kalian betul-betul akan mengikuti sunan, yaitu jalan. Hadwa al-musawi, sama seperti, sama setara quzzah, yaitu rishatul sahmi, bulu yang ada di anak panah, yaitu bulu yang ada di anak panah seperti bulu yang ada di anak panah. Artinya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sebagaimana bulu yang ada di anak panah itu seperti bulu yang ada di anak panah yang lainnya. Hatta law dakhalu hujrat dabbin, hingga walaupun mereka masuk ke lubang biawak, bukan biawak ya, dab itu binatang yang bukan biawak. Namun kita sering menerjemahkan biawak. Ini mimbabi takrib. Ya, untuk mendekatkan aja supaya paham. Kalau biawak bentuknya sama dengan dop, kayak begitu, kurang lebih gambarannya. Namun biawak lebih gelap, dop warnanya seperti coklat padang pasir. Ya. Nah, kalau biawak makannya telur kobra, tikus, anak ayam, bahkan ayam, nah, bangkai. Nah, kalau dop makanannya tumbuh-tumbuhan yang ada di gurun. Dop halal, biawak haram. Ya. Terus sate biawak yang di situ gimana tuh? Di Babelan ini pinggir kali, luar biasa itu. Pusat kuliner biawak se Bekasi, bahkan mungkin se-Jabodetabek. Ya. Itu sate biawak, rica-rica biawak, semur biawak, penuh sepanjang jalan berkilo-kilo. Hah? Kenapa? Ada biawak laut. Kalau biawak laut ya beda lagi hukumnya. Sampai-sampai mereka masuk ke lubang-lubang dop sekalipun, lubang yang gelap sempit, rawan dipatok. Artinya mereka masuk ke tempat yang memudorotkan. Namun karena kalian betul-betul mengikuti mereka, lada khaltumu, kalian akan ikut masuk juga ke situ. Para sahabat bertanya, dengan cerdasnya para sahabat, tahu sahabat siapa ini orang sebelum kita ini. Qalu ya Rasul al-Yahud wa Nasara, bukankah itu Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi? Faman. Terus? Man, siapa lagi? Ya. akhrajahu. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib, syarhul kalimat sudah ya, kita masuk syarhul ijmali. Penjelasan ayat secara global. Yukhbiruna Abu Sa'idin, Abu Sa'id Al-Khudri mengabarkan kepada kita radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan, bi anna hadhil ummah, bahwa umat ini, satu qallidu al umamas sabiqah, satu qallidu, umat ini akan taklid ya kepada al umama, kepada umat-umat as-sabiqah yang sebelumnya, fi adatiha, dalam kebiasaan mereka ya, kebiasaan orang-orang terdahulu kalau mati pakai baju hitam, kacamata hitam, pakai kerudung hitam ya, semua hitam, orang sekarang ikut-ikutan. Umat terdahulu Yahudi Nasrani mati bawa foto si mendiang, umat juga ikut-ikutan. Apalagi kalau mendiangnya perempuan masih muda, cantik pula, selegram pula. Hadirin yang ke kuburan gak ingat kematian. Ingat, oh sayang ya, mati. Lihat tuh, bukan ingat kematian. Allahul musta'an. Ya. Fi adatiha, ikut-ikutan ini kebiasaan orang-orang orang umat Yahudi Nasrani. Wasiyasatiha, dan perpolitikan mereka. Orang Yahudi Nasrani pakai demokrasi, kita ikut-ikutan juga. Orang Yahudi Nasrani, merekalah yang mengedepankan saat ini berhukum dengan hukum setan, kita juga ikut-ikutan. Hukum Allah ditaruh di belakang. Yang diterapkan hukum iblis, hukum najis, hukum setan. Emangnya hukum Allah itu? Ada yang bilang hukum Allah itu? Hah? Ada yang bilang hukum Allah? Itu hukum Allah atau hukum setan? Pilihannya cuma dua. Hukum setan. Oh itu kan hukum Belanda. Terus boleh enggak? Haram apa halal? Kalau dibilang halal, murtad dia berdasarkan ijma. Ya haram. Ngaku alhamdulillah. Haram. Ya. Nah ini ngikut-ngikut. Wadiyana tihadan juga bagaimana beragama, berreligi, ngikut-ngikut orang-orang ahlul kitab. Lihat ahlul kitab beragama mereka gimana itu. Nah, mereka punya tahun baru. Tahun baru tanggal 1 Januari nanti. 1 Januari ini la ilaha illallah. Itu bahkan Nasrani itu ya. Mereka sendiri pun enggak jujur akan 1 Januari itu. Jadi dulu Romawi penyembah dewa-dewa. Kemudian raja Romawi masuk Kristen beserta ibunya. Ibunya ibu permaisuri. Ya. Raja Romawi yang Kristen pertama masuk Kristen, ibunya juga masuk Kristen. Nah, namun dia udah biasa nyembah dewa. Setiap 1 Januari dia mengadakan perayaan. Perayaan persembahan terhadap dewa Janus. Dewa Janus yang cikal bakal menjadi nama Januari. Itu dewa yang punya dua wajah. Ini togut ya. Togut yang punya dua wajah. Menatap ke depan masa depan, menatap ke belakang masa lalu. Perayaannya ialah dengan bersuka cita. Karena di setiap tanggal 1 Januari, Dewa Janus menghadapkan wajahnya pakai yang muka depan. Mereka bersuka cita, gembira, nyalakan api. Kita ikut-ikutan, anak-anak kecil, sampai waki-waki ikut-ikutan. Happy New Year. Happy New Year. Main petasan, kebang api. Itu hakikatnya peribadatan orang-orang Romawi kuno yang masih dilestarikan oleh Raja Romawi yang pertama. yang masuk Kristen. Sama pihak gereja, udah biarin aja deh. Daripada kalau kita larang, ntar dia gak jadi masuk Kristen. Udah biarin. Sama Vatikan dibiarkan. Padahal Vatikan tahu, ini bid'ah. Ya. Ini serius. Vatikan tahu ini bid'ah. Karena Raja Romawi enggak terima, masa cuma hari-hari 25 Desember doang. Ada lagi dong kebiasaan kita dahulu. Vatikan nyerah, ya udah. Sepaket. Merry Christmas and Happy New Year. La ilaha illallah. Ya. Ini ombak, ini fitnah, ini bagaikan ombak ini. Akhirnya kaum muslimin ikut-ikutan. Ya. Mulai dari ban serep yang ikut-ikutan menjaga Natalan mereka, sampai pembesar-pembesarnya ikut-ikutan mengucapkan selamat. Wah, habis gimana, saya kan kepala daerah, saya kan kepala negara, saya kan menteri, saya ini, saya itu, tidak ada urusan. Oh, nanti tidak mengayomi, tidak toleransi, tidak, wah, bla bla bla, tidak ada alasan. Akhirnya ya, boro-boro menyerupai agama mereka, malah diberikan selamat tahniah atas hari raya kekafiran mereka. Ini lebih berat. Antum ikut-ikutan ya, gaya-gaya Yahudi. Ya, tapi antum tetap berislam. Ini berat ini, tasyabbuh. Nah, ini justru malah orang ya kafir Nasrani Yahudi itu kafir dikasih selamat kafir ya. Tanggal 25 Desember itu apa versi mereka? Keyakinan mereka, hari lahirnya anak Tuhan. Merry Christmas, selamat ya atas kelahiran anak Tuhan. Tiap hari dalam sholat baca kul huwallahu ahad, gak paham juga. Bukan gak paham, gak mau paham. Ya. Menyerupai beragama Yahudi Nasrani aja udah berat, ini malah menyetujui memberikan selamat, apresiasi. Ya, kalau nggak ngasih selamat bahkan gak enak. Kan itu yang dialami oleh para pemimpin. Ya nggak? Ya. Kok ngasih selamat? Anda kan tahu. Ya habis gimana? Gak enak. Gak enak. Enaklah nggak kasih selamat. Tauhid itu. Justru gak enak itu. Ketika ngucapin, tuh gak enak itu akibatnya. Kebalik. Ya. Enggak, ntar saya dipecat, biarin. Itu kan semua takut itu. Dipecat, emang ini diudur itu di hadapan Allah. Ya. Buya Hamka dulu rela ngelepasin jabatan sebagai ketua MUI karena enggak mau cabut fatwa haramnya muslim mengucapkan selamat Natal. Dipaksa Buya Hamka, dulu pemerintahnya kan otoriter. Dipaksa Buya Hamka, enggak mau. Enggak. Ya udah kalau enggak mau saya keluar dari anggota MUI, dari ketua MUI. Ini baru kokoh sabat ini. Enggak bisa. Ya, ini bentar lagi nih mulai itu setan-setan muncul di TV. Selamat, selamat, selamat. Ya. Dan setan-setan ini panutan, mereka pemimpin. Akan dilihat sama rakyat. Ya Allah. Ya. Sudah mereka berhukum dengan hukum setan, hukum Allah dicampakkan, hari kekufuran mereka ucapkan selamat. La ilaha illallah. Ini bahaya ini. Ya. Orang-orang awam yang gak tahu apa-apa, pemimpin aja itu boleh, menteri itu aja boleh, kepala itu daerah itu aja ngucapin kok. Kamu pangkatnya apa? Larang-larang saya ngucapin Merry Christmas. itu pemimpin, itu kepala daerah, itu menteri, itu saya pangkatnya ya enggak ada. Nah, Allah musta'an. Ya, ini fitnah ini. Ya, kita jadi saksi di hadapan Allah. Pemimpin-pemimpin tersebut memberikan contoh yang buruk. Ya. Makanya kalau nyebut nama pemimpin, jangan gaya-gayaan deh, hafizahullah. Apa hafizahullah? Mereka mencampakkan hukum Allah, terus antum doain supaya mereka dijaga Allah. Hah? Mereka mencampakkan hukum Allah, terus antum doain semoga Allah menjaga kamu untuk tetap mencampakkan syariat, mengedepankan undang-undang setan company Belanda, kayak gitu. La ilaha illallah. Gak ada masa salaf dulu para ulama mendoakan pemimpin zalim yang berhukum dengan hukum Allah. Semisal Hajjaj. Hajjaj itu zalimnya luar biasa, tapi dia berhukum dengan hukum Allah. Gak ada ulama yang mendoakan Hajjaj hafizahullah. Gak ada. Ma'mun yang melarang manusia berucap Al-Quran kalamullah, namun dia berhukum dengan hukum Allah. Gak ada ulama yang mengatakan Ma'mun hafizahullah. Bahkan gak ada penguasa di masa salaf yang berhukum dengan undang-undang setan. Gak ada. Sezolim-zolimnya penguasa di masa salaf berhukum dengan hukum Allah. Terus mereka antum doakan, semoga Allah menjaga engkau, menjaganya, untuk tetap mencampakkan hukum Allah, mengedepankan undang-undang setan dalam penerapan. Hah? Profesional. Kita memang gak ngelawan. Gak boleh ngelawan. Mau ngelawan pakai apa antum? Mudorot yang ada, maslahat gak ada, gak boleh. Darah, gak boleh ngelawan, jangan ikut-ikutan ISIS yang ngebom-ngebom, apaan kayak gitu, sesat mereka itu semua. Dan mereka itu rawan ditunggangi oleh siapa? Udah paham lah, anggaran terorisme per tahun 40 triliun. Kalau gak ada teroris repot ntar, gimana LPJ-nya? Anggaran teroris puluhan triliun. Datanya ada, semua bisa dicari hari ini, enggak usah dibohong-bohongin. Serting tuh kepada yang ya alamu kulla syai', tahu segala hal si Google. Ya, kecuali takdirnya dia enggak tahu. Ini kan si Google, enggak tahu dia ilmu gaib. Kalau tahu ngaku-ngaku tahu juga, Google jadi togut. Nah, berapa anggaran terorisme? Ya, mesti ada terorisme. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Gak boleh ngebom-ngebom, neror-neror. Mengapain? Apa maslahatnya? Ya. Ini banyak orang-orang yang semangat gak terbimbing, ngikut-ngikut ISIS. Tapi bahaya juga. Dari 100 anggota ISIS yang betulan ekstrim, ngaji ekstrim, itu paling 20. 80-nya tukang Indomie telur. Lo beneran lo? Ya. Tukang Indomie telur. Tukang Indomie telurnya ini udah ngerusak, memperusak citra Islam dan ngawinin akhwat-akhwatnya. Kawin tanpa wali lagi, bapak anti kafir, udah enggak usah wali sama dia. Terus ditinggal, saya mau jihad. Bahkan ada yang diperes hartanya. Dan ini banyak. Ya. Tapi kalau yang cowok-cowoknya yang ngaji ekstrim, nah itu dia yang kecokok. Nah. Kopdar, ayo kopdar. Atau kecokok. Ya. Bahwa jangan pernah ada pemikiran ngebom-ngebom. Gak ada manfaatnya. Atau mereka merayakan Natal di gereja dekat rumah kita. Manfaatnya ada, iya manfaatnya ada. Tapi mudorotnya lebih besar. Mudorotnya lebih besar. Jadi profesional. Kita gak ngelawan, kita gak menteror, kita gak semingguan. Tapi kita jangan jadi penjilat lah terhadap orang-orang yang berhukum dengan hukum setan itu. Didoain hafizahullah. Semoga Allah menjaga engkau untuk terus berhukum dengan undang-undang setan. Semoga Allah menjaga engkau untuk terus mencampakkan syariat, gitu. Semoga Allah menjaga engkau untuk terus melindungi Abu Janda, gitu. Ya, Semoga Allah menjaga engkau untuk terus miara Abu Janda, Ade Armando yang tiap hari kerjanya kayak begitu. Ngina-ngina syariat, ngina-ngina Islam. Ya, kita dari dulu sama orang kafir sudah ada konflik. Namun sekarang ini konfliknya betul-betul memanas. Siapa itu yang manasin? Nah, itu piaraan-piaraan para syaitan. Model Abu Janda itu. Dari dulu juga udah beda agama kita sama Nasrani. Ya, dan Abu Janda itu dipiara. Dia pernah pose di istana pemimpin tertinggi di sini. Dia pernah ngaku di TV, ya dia dibayar. Tapi yang sebelah sana juga ada yang dibayar katanya. Dan dia jelas-jelas bilang teroris itu punya agama dan agamanya adalah Islam. Luar biasa deliknya. Apalagi coba yang bisa membuat dia berkelit, gak ada lagi. Tapi ternyata bisa lolos. Siapa yang bisa meloloskan? Yang jagain. Kita pernah lewatin ini. La'anallah man awa muhdisan. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Maka laknat doanya bukan hafizahullah, bagi yang melindungi si Abu Janda. Ya. Wah, ekstrim. Iya, enggak apa-apa dibilang ekstrim. Daripada jadi saudara seagama Abu Janda. Ya, jadi jangan konyol ya. Konyol jatuh ke dua hal. Ya, yaitu ekstrim kayak ISIS. Dan satu lagi, ekstrim penjilat. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami gak sih? Jangan jadi penjilat yang pemimpin mau berhukum dengan selain hukum Allah sekalipun. Didoa-doain hafizahullah. Kok aneh ya? Ya, harusnya kita ngelus dada. Kalau mau doain, doain apa yang pantas? Hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah padamu. Itu yang paling pantas. Ya. Itu yang paling pantas. Namun kalau mau ikut ulama salaf dulu, Hajjaj didoain keburukan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Amir, oleh Hasan Al-Basri. Ya. Kalau mau ikut, cuman kalau mau lebih hikmah, apa kita lebih hikmah daripada Hasan Al-Basri? Ya doainlah hidayah, boleh doain hidayah. Jangan doain supaya Allah menjaganya. Udah tahu dia nyampakan hukum Allah. Ngancem-ngancem lagi. Siapa yang berani? Siapa yang mencoba-coba merubah UUD 45 Pancasila yang sudah final, kita gebuk, kita lawan. Oh, dapat aplaus dari pendukungnya. La ilaha illallah. Antum doain, hafizahullah. Ada lagi yang menjilat wajahnya bercahaya. La ilaha illallah. Harusnya kita paling mentok doain, semoga Allah beri hidayah pada engkau. Hadahullah. Jangan menjilat begini dan jangan juga ekstrim. Ya, ngebom. Apa manfaatnya? Enggak ada. Kalaupun ada sedikit, mudaratnya banyak. Pakai hati-hati, jangan mau ditunggangi. Ya, jangan mau ditunggangi oleh Indomie telur. Oleh tukang Indomie telur. Tukang Indomie telur itu akan nempel ke orang-orang yang wah ini ekstrim nih. Bom aja tuh, pancung aja tuh, ini aja tuh. Ah, ekstrim. Ditempel sama Indomie telur. Dikomporin. Indomie telurnya itu bukannya pakai seragam Densus, bukan. Pakai gamis. Pakai jubah. Ya. Indomie telur itu bekerja untuk para penguasa yang membenci hukum syariat ini. Ya. di akhirat Indomie telur itu akan dikumpulkan bersama para pemimpin-pemimpinnya yang miara Abu Janda itu. La ilaha illallah. Ya, jadi jangan ekstrim, jangan pula menjilat, polos. Nah, barakallah. Kemudian bercerita kita tadi, wa annaha satuhawilu musyabatahum, dan bahwasanya umat ini akan terus berupaya menyerupai mereka, menyerupai ahlul kitab, fi kulli syai, dalam segala hal. Kama tusbihu risyatus sahmi risyatal ukhra, sebagaimana risyatus sahmi, bulu sebuah anak panah, dia tusbih, dia akan menyerupai risyatal ukhra, menyerupai bulu yang ada di anak panah yang lainnya. Jadi sebagaimana bulu anak panah akan menyerupai bulu anak panah yang lain. Summa akkada hadhil musyabahata, kemudian akkada, kemudian Nabi SAW menegaskan hadhil musyabahata, penyerupaan ini, wal mutaba'ata, dan ngikut ini mutaba'ah, umat ini akan ngikut ke umat-umat sebelumnya, ya, bi annal umamas sabiqata, bahwasanya umat-umat terdahulu, lau dakhalat hujrat dabbin, seandainya mereka masuk ke lubang dob, biak, sejenis biawak sekalipun, ma'adiqatih, ma'adiqihi, padahal lubang itu sempit, wa zulmatihi, dan pada lubang itu gelap, lahawalat hadhil ummah, maka umat ini pun akan tetap berupaya, dukulaha, untuk masuk ke lubang dob tadi. Walamma istafsara as-sahabatu, nah tatkala para sahabah istafsara, meminta perincian, meminta tafsir, penjelasan, ya, anil murad, tentang maksud, biman kana qablahum, ya, tentang siapa orang-orang yang sebelum mereka, wahalihum al-yahudu wan nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasrani, ya, ajaba, maka Rasulullah SAW menjawab bi na'am, dengan iya, dengan sabda beliau, paman, siapa lagi, ya. Baik, al-fawaidu, beberapa faedah, ya, dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, bayanu mu'jizatin Nabi, penjelasan tentang mu'jizat Nabi SAW, haisu tahakkaqa ma'akhbarabih, ketika betul-betul tahakkaqa, terjadi, terrealisasi apa yang beliau kabarkan. Ya, di masa sahabat dahulu, ketika sahabat hidup, itu tidak terbayang umat mereka di antara sahabat, Umar bin Khattab, bisa ngikut Yahudi Nasrani. Enggak. Namun Nabi kabarkan, nanti kalian akan betul-betul mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ya. Dan para sahabat tidak mengukuri dengan keadaan mereka. Udah, mereka mengukuri dengan sabda Nabi aja. Wah, ini pasti terjadi. Ya udah. Begitu, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Ya. Asani, yang kedua, tawdihul asya. Ya, penjelasan segala hal al-ma'nawiyah, yang bersifat maknawi, bil amsilati al-hisiyah, dengan contoh yang konkret, ya, min asali bita'lim fil Islam, itu diantara bentuk metode-metode pengajaran dalam Islam. Ya, memberikan penjelasan tentang sesuatu yang maknawiyah, yang apa namanya, yang belum mampu diraba oleh, ya, apa namanya, benak pikiran, diberikan dengan permisalan yang hisiyah, yang konkret, yang real. Kemudian as-salis, yang ketiga, tahrimu musyabahati ahlil kitab, haramnya menyerupai ahlul kitab. Nah, ini bahaya sekali, ya. Ini kita rawan nih di bulan Desember ini. Di bulan Desember ini, ya. Sampai-sampai tukang bensin perempuan pakai kerudung, tapi di atas kerudungnya ada topi Santa Claus. Ini kurang ajar ini orang-orang kafir ini. Ya. Sampai-sampai tadi saya baca ada cerita lucu, dia pernah di mall, bahwasanya Santa Claus bagi-bagi hadiah, Santa Clausnya belum datang, dia tanya sama staffnya, mana Santa Clausnya? Lagi sholat asar, katanya. Ini kurang ajar orang Nasrani. Ya, harusnya umat Islam itu punya prinsip, jangan takut. Ya, dia bisa, bahkan di zaman saat ini dia bisa adukan hal tersebut. Apalagi ini zaman-zaman yang, ya, cepat rame gitu. cepat viral. Jangan dia dipaksa sama bosnya, kamu mesti pakai baju Santa Claus, kalau gak mau kamu bisa pecat. Dia bikin rame aja. Nanti biar dibully bareng-bareng tuh bosnya. Dia bikin rame. Ya, kenapa kita gak bisa bikin rame itu? Kemarin JNE bikin keputusan, JNE cabang bahkan, pelamar kerjanya diutamakan muslim. Dibully JNE, ini negeri mayoritas Islam. Ya wajar kita merekrut pekerja muslim. Ya, saya, antum semua kalau punya usaha, kita mau rekrut pegawai maunya muslim. Ngapain kafir? Ya. Kalau ada muslim profesional, kafir profesional, ini muslim. Karena kita mau bantu dia juga. Ngapain kafir? Mereka juga begitu kok. Mereka juga begitu. Bahkan dia tuh, pegawai mereka muslim dipaksa untuk pakai Santa Claus. Atribut Natal. Apa kita ini? Kok bisa ini? Kita ini mayoritas Islam, tapi kita bikin pengumuman gitu aja kok dibully. Nah, dibully si JNE. Kenapa kita takut? Mau apa emangnya? Ini negeri Islam. Apa mayoritas Islam? Mayoritas Islam, ya biarin saya mau ngerekrut karyawan muslim. Emang kenapa? Ya, gak usah takut. Dan juga orang-orang yang kerja bosnya kafir, gak mau punya prinsip. Gak mau. Oh ya udah kalau kamu itu, ya udah saya bikin rame ini. Lihat JNE aja digituin, dibully sampai minta maaf, klarifikasi. Payah juga. Ya, harusnya kita juga bisa bikin mereka itu hengkang kalau perlu dari negeri ini. Nah, mereka rata-rata yang negeri dari sana ya. Negeri yang ya begitulah. Negeri pendatang. Ya. Namun jadi penguasa sekarang di sini. Allah musta'an. Baik. Arabi su'alu ahli ilmi amma khafiya hukmuh. Yaitu bertanya kepada ahli ilmu tentang hukum yang sama, yaitu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Yahudi dan Nasrani? Nah, munasabatul hadis lil bab wa tauhid, apa korelasi hadis ini dengan bab ini dan tauhid? Haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala anna hadil ummah, bahwa umat ini sata malu ma amilahu ahlul kitab, akan melakukan apa yang telah diamalkan dilakukan ahlul kitab. Wa min amali ahlil kitab, dan diantara amal ahlul kitab itu apa? Ibadatul awsan, beribadah kepada berhala. Baik, cukup dulu kali ya. Masih bisa disambung? Panjang hadis berikutnya ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, tepat dulu.